الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini, di tiga ayat ini, ayat yang ke-44 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perangai sifat orang-orang ahlul kitab. Dan ini yang dijadikan patokan untuk menilai, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan wahai Rasul, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang-orang Yahudi yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu At-Taurat. Mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan. Artinya, petunjuk telah sampai kepada mereka tapi mereka enggan untuk menerimanya. Mereka menolaknya dan membelakanginya. Tentu yang mereka jalani adalah kesesatan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Anda tidak mau ikut kebenaran, berarti Anda akan ikut kesesatan. Barakallahu fikum. Anda tidak mau dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, berarti Anda akan dibimbing oleh syaitan dan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Mereka menukar, mengganti kebenaran dengan kesesatan. Mereka meninggalkan kebenaran dan mengambil kesesatan. Tidak cukup sampai situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuriduna an tadillu as-sabil. Mereka menginginkan agar supaya kalian, wahai orang-orang yang beriman, sesat sama seperti mereka sesat. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka berangan-angan sangat agar supaya kalian kafir sama seperti kafirnya mereka, sehingga kalian semuanya sama-sama kafir. Di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardha ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti milahnya mereka, agamanya mereka. Kalau di ayat ini, wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Mereka berangan-angan, mereka berkeinginan untuk kalian berpaling dari jalan yang lurus ini, agar supaya kalian sesat sama seperti mereka sesat. La haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa ada usaha upaya mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Tidak bisa kita tutup mata, dan ini menjadi kenyataan. bahwa orang-orang ahlul kitab senantiasa berusaha berupaya untuk memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai macam cara yang mereka bisa lakukan, mungkin dengan terang-terangan dan paksaan, wa imma dengan cara secara halus, bujukan dan rayuan. Sehingga mereka memalingkan kaum muslimin dari akidahnya, memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang musuh-musuh kalian. Apa yang ada mereka nampakkan secara zahir dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka dari permusuhan dan kebencian terhadap kalian kaum muslimin. Wa kafa billahi waliyan, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Allah menjamin kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu selama kita berpegang teguh dengan agama dan syariatnya. Ini sudah satu jaminan. Artinya kapan pengen mendapatkan perlindungan, kapan pengen mendapatkan pertolongan, maka yang harus dijalani adalah ta'atullahi wa ta'atu rasulihi. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dari kejelekan-kejelekan mereka ini, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap berada di atas al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala masih membeberkan tentang ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi. Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Orang-orang Yahudi sebagian di antara mereka menjadi kebiasaan mereka mentahrif, mereka merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubahnya, menggantinya dengan ucapan-ucapan mereka. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka, mereka mengganti firman Allah dengan perkataan mereka, kemudian mereka mengatakan inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan padahal itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata atas Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tahu kalau mereka berdusta. Subhanallah. Ini perangai mereka, merubah-rubah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Ditambah lagi perangai berikut, perangai buruk yang mereka lakukan. Mereka miliki wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Kami mendengar dan kami tidak mau taat. Subhanallah. Tidak mau ikut petunjuk, hanya sekedar mendengar saja begitu. Subhanallah. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Wasma', perdengarkanlah dan kami tidak mendengar. Wara'ina minar ru'una. Subhanallah. Pahamilah kami. Wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Permainan kata-kata yang mereka lakukan. Mereka menginginkan dari ucapan mereka itu adalah doa jelek, doa buruk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan bahasa mereka, bahasa Yahudi. La haula wa quwwata illa billah. Mereka berdoa menginginkan kejelekan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'nan fid din. Mereka menginginkan kejelekan untuk agama ini. Subhanallah. Mau menjelek-jelekkan agama, mempermainkan agama, dan mereka mau-mau saja. Baik. Sebagian di antara mereka mengaku masuk Islam, setelah itu keluar lagi, masuk, keluar lagi, untuk mengecoh kaum muslimin. Sampai sedemikian taktik mereka. Mereka pengen agar supaya kaum muslimin tertipu. Orang muslim akan mengatakan, ini orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu, kemudian masuk Islam, kemudian keluar lagi. Berarti ada sesuatu yang jelek, yang tidak bagus dalam Islam ini. Kok sudah masuk, keluar lagi? Anggapan ini yang mereka inginkan dari kaum muslimin. Jadi, mau menjadikan kaum muslimin ragu terhadap agama ini. Dan ini perlakuan tetap terus ada min qadimiz zaman, sampai hari ini, sampai yang akan datang. Perlakuan orang-orang kotor, waliyadu billah. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati, wasma' wanzurna, dan dengarkanlah ucapan kami, keluhan-keluhan kami, keinginan kami, wanzurna, perhatikanlah kami, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik untuk mereka. Seandainya yang mereka lakukan, itulah yang terbaik untuk mereka. Tunduk patuh kepada agama ini, syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakana khairal lahum wa aqwam, lebih baik untuk mereka dan lebih lurus. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah telah melaknati mereka karena kekafiran mereka. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Al-la'an adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dan diusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah mau mengikuti syariat ini. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada yang beriman dari kalangan orang-orang Yahudi kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Pembahasan kita di maghrib tadi malam tentang Banu Nadir yang diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikepung 3 hari 3 malam sehingga mereka keluar dari negeri mereka membawa serta, diizinkan Rasulullah untuk membawa serta apa yang mereka bisa bawa di atas onta-onta mereka, kecuali alat perang, pedang, tombak dan segala sesuatu yang tidak boleh mereka bawa. Itu milik kaum muslimin. Barakallahu fikum. Keluar mereka, ada yang ke Khaybar, ada yang ke Syam. Dari sekian banyak orang Yahudi, hanya 2 orang di antara mereka yang masuk Islam dari Banu Nadir. Subhanallah. Selebihnya kafir. Padahal mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu sangat tentang Islam dan ajaran ini. Dan at-taufiq wal hidayah biadillahi subhanahu wa ta'ala. Taufiq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu sangat paham tentang kebenaran ini, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak digerakkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjemput dan menerima hidayah itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita sendiri saja. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna linahtadiya, kita kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Ini adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu siapapun yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dijaga hidayah ini, dijaga petunjuk ini agar supaya tetap bersama dengan kita sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berpaling dari hidayah ini sehingga Allah cabut hidayahnya dari dia dan kembali sama seperti sedia kala, kufar wal iyad billah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Semoga Allah SWT pula yang mengukuhkan kita di atas kebenaran ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan radiyatan mardiyah. Diridhai oleh Allah SWT dan ridha terhadap Allah SWT. Kita tutup nikah para majlis subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.